Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita Arba'in Nawawi karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih. Masih melanjutkan hadis ke-18, hadis Abu Dzar dan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin husn. Bertakwalah kamu pada Allah dimanapun kamu berada, ikuti kejelekan dengan kebaikan, niscaya itu akan menghapusnya, dan berakhlaklah kepada orang dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Jami' beliau dan juga yang lainnya. Hadis Mu'adz ini maknanya serupa dengan riwayat Mu'adz pula di riwayat Bazzar ketika seseorang atau Rasulullah ketika mengutus Mu'adz kepada suatu kaum, Mu'adz meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sampaikan wasiatnya, afsis salam wabdul ta'am, sebarkan salam, berikan makanan kepada orang lain. Wastahi minallah istihya'a rajulin dha'i'ah min ahlika, dan malulah kepada Allah layaknya malunya seorang yang punya kehormatan, malunya seseorang yang punya kedudukan dari keluargamu, malu untuk melakukan sesuatu yang jelek karena dilihat orang lain sementara dia punya kedudukan, punya wibawa. Wa idza asa'ta fa ahsin, termasuk wasiat Rasul pula, kalau kamu berbuat jelek segera ikuti dengan perbuatan baik. Wal yahsun khuluquka mastata'ta, dan baiklah, baikkan akhlakmu semampu kamu bisa. Hendaklah baik akhlakmu semaksimal kamu bisa lakukan itu. Di riwayat Tabrani dari Abdullah bin Amr bin Aus, bahwa Mu'adz ketika ingin safar, beliau minta wasiat kepada Rasulullah, Maka Rasul katakan padanya, lafadznya sedikit beda, "U'budullah wa la tusyrik bihi syai'a." Beribadahlah kamu pada Allah, jangan syirik dengan apapun. Qala ya Rasulullah zidni, Mu'ad minta tambah wasiat, tambah ya Rasulullah. Qala idza asa'ta fa ahsin. Maka Rasul katakan, kalau kamu berbuat jelek, segera berbuatlah baik. Qala ya Rasulullah zidni, kembali Mu'ad minta tambah wasiat kepada Rasul. Maka Rasul katakan, istaqim wal tuhsin khuluqaka. Istiqomahlah dalam agama ini dan perbaiki akhlakmu. Demikian dalam riwayat Tabrani dalam Mu'jamnya. Juga di Musnad Imam Ahmad ketika Abu Dzar, karena hadis di riwayat Mu'ad dan juga Abu Dzar, Rasul wasiatkan padanya, "Usika bitaqwallah fi sirri amrika wa ala niyatih." Aku wasiatkan padamu untuk kamu bertakwa kepada Allah saat kamu sendiri maupun bersama orang lain. Wa idza asata fa ahsin. Kalau kamu berbuat jelek, berbuatlah kebaikan setelahnya. Wa la tas'alanna ahadan syai'an wa in saqata sautuk. Dan jangan kamu meminta bantuan orang lain, kalaupun itu hanya ketika cambukmu jatuh. Jangan minta bantuan orang untuk mengambilkannya. Wala taqbid amanatan. Dan jangan kamu pegang amanat. Dalam bentuk apapun itu amanat, kepemimpinan, atau yang lainnya. Wala takzi baina tsnain, dan jangan kamu menyelesaikan perselisihan di antara dua orang. Jangan jadi hakim penengah, karena itu semua butuh memerlukan keadilan, memerlukan kekuatan, memerlukan ketegasan, dan tidak semua orang mampu untuk memiliki semua itu. Mungkin pada asalnya orang itu baik pada dirinya, orang soleh. Tapi ketika memegang amanat menjadi rusak, menjadi jelek, akhlaknya jadi buruk. Begitu pula ketika mengadili, menjadi hakim, di antara dua orang yang berselisih, menjadi tidak objektif, tidak adil karena lemah, dan lain sebagainya. Juga dari hadis Abu Dzar, di Musnad Ahmad pula, Abu Dzar meminta kepada Rasul, "Allimni amalan yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Ajarkan padaku amalan yang mendekatkan aku ke surga, menjauhkan aku dari neraka. Qala idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanah. Maka Rasul katakan, kalau kamu berbuat jelek, berbuatlah kebaikan langsung. Fa'innaha ashru amthaliha, karena satu kebaikan Allah gandakan sampai 10 kali lipat, sehingga itu akan menghapus kejelekan-kejelekanmu. Qala qultu ya Rasulullah aminal hasanat la ilaha illallah. Aku tanya wahai Rasulullah, apakah termasuk kebaikan la ilaha illallah, ucapan zikir kalimat la ilaha illallah? Qala hiya ahsanul hasanat. Maka Rasul katakan, la ilaha illallah merupakan kebaikan yang terbaik. Dan dianjurkan untuk memperbanyak zikir mengucapkan la ilaha illallah. Itu beberapa lafaz hadis semakna dengan riwayat Mu'ad dan Abu Dzar yang dibawakan oleh Nawawi dalam Arba'in. Inilah wasiat dari Rasulullah SAW, wasiat agung yang mencukupi menyangkut hak Allah maupun hak orang lain. Kalau itu hak Allah yang pertama, tentunya kita diperintah bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya. Takwa dengan seorang hamba menjadikan perisai, tameng, melindungi dirinya dari azab Allah, dan itu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan dan maksiat padanya. Takwa ini terkadang dinisbatkan kepada Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Terkadang kalau dinisbatkan pada Allah, berarti maknanya takuti kemurkaannya, takuti marahnya. Dan itu yang paling berhak untuk ditakuti, paling agung untuk ditakuti. Karena dari situ segala adanya segala hukuman duniawi maupun ukhrawi. Wa yuhadzirukumullahu nafsan, dan Allah mengingatkan pada kalian tentang dirinya sendiri yang maha mulia, agar kalian takuti. Wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, Allah yang ditakuti, Allah pula yang mengampuni. Terkadang takwa ini dinisbatkan pula pada hukuman Allah atau azabnya, atau tempat di mana Allah menghukum mereka yang durhaka dan maksiat padanya, atau terkadang pada kiamat dan waktunya. Firman Allah, wattaqun narallati uiddat lil kafirin, takuti neraka oleh kalian. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, takuti hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah, yaumul qiyamah. Maknanya, dengan menakuti hari kiamat atau neraka dan azab Allah, persiapkan pada dirimu agar kamu selamat dari semua itu. Maka dengan takwa masuk di dalamnya, takwa yang sempurna, pelaksanaan segala yang wajib, meninggalkan segala yang secara umum demikian, namun lebih seringnya namanya takwa lebih kepada arah, kepada makna menjauhi yang haram, yang dilarang. Makanya Abu Hurairah ketika ditanya tentang takwa, apa itu takwa? Kata Abu Hurairah, pernahkah kamu berjalan di jalan yang penuh duri, bagaimana kamu harus berjalan? Jawab orang ini, ya tentunya sangat berhati-hati, takut dan khawatir terkena duri itu. Kata Abu Hurairah, begitulah takwa. Kamu penuh dengan kehati-hatian, khawatir terkena atau terjatuh pada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takwa menuntut adanya ilmu. Karena untuk menjauh dari sesuatu artinya diperlukan untuk dia tahu apa yang dijauhi, apa yang ditakwai itu. Bagaimana dia mau bertakwa kalau dia nggak ngerti apa yang ditakwai. Maka takwa menuntut adanya ilmu. Dia harus belajar, mengerti arti daripada takwa itu. Mengerti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mereka menafsirkan arti daripada takwa yang merupakan wasiat Allah kepada seluruh hambanya, wasiat Rasul kepada umatnya. Sebagaimana di khutbatul wada atau hajjatul wada di hadapan semua dan penuh umatnya, beliau sampaikan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan padamu takwa kepada Allah. Fa innahu ra'sul amri kullihi. Karena takwa adalah puncak segala-galanya. Inti dari segala-galanya adalah takwa kepada Allah. Segala kebaikan sebabnya adalah takwa. Demikian salaf dari sahabat, tabi'in, dan a'immah saling mewasiatkan untuk bertakwa. Kata Abu Bakar, usikum bitaqwallah. Aku pun mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Ali bin Abi Talib, Umar bin Abdul Aziz, dan yang lain banyak. Mereka wasiatkan dan mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada, saat kamu sendirian ataupun saat kamu bersama yang lain. Jaga ketakwaan itu kepada Allah. Sebagaimana Imam Syafi'i katakan, A'azul asya salasah, yang paling berat itu tiga perkara. Al-jud min qillah, derma membantu, memberi, namun saat kamu minim, saat kamu sendiri memerlukan harta itu, tapi kamu bersedekah, membantu orang lain, berat. Wal wara' fi khalwa, dan wara' atau takwa saat kamu sendiri, tidak bersama siapapun. Wa kalimatul haq indaman yurja wa yuqaf, dan menyampaikan kalimat hak pada orang yang diharapkan atau ditakuti. Kamu tetap menyampaikan yang hak kepadanya, sehingga di situasi apapun, dimanapun kamu berada, kamu bertakwa kepada Allah. Bersama siapapun atau ketika kamu tidak bersama siapapun. Kalau ini wasiat yang pertama, Allah atau Rasul wasiatkan kepada Mu'ad dan juga Abu Dzar, menunjukkan dia yang terpenting, karena tanda kesempurnaan iman pada seorang hamba bukti kejujuran imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa atbi'i sayyi'atal hasana tamhuha, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Rasulullah wasiatkan ini setelah diperintah untuk bertakwa kepada Allah saat sendiri atau bersama orang lain. Namanya manusia, sangat mungkin tetap terjatuh dalam kejelekan, maksiat, sehingga berkurang ketakwaannya kepada Allah. Oleh karena itu kemudian Rasul ajarkan sesuatu yang dengannya menghapus kejelekan-kejelekannya, sehingga kembali kepada kesempurnaan takwanya. Ikuti kejelekan dengan kebaikan. Firman Allah, wa aqimis shalah tarafain nahari wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Tegakkan sholat di pagi hari, di malam hari, karena kebaikan itu menghapuskan kejelekan. Itu peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Ketika kata Ibnu Mas'ud di Bukhari Muslim, seorang lelaki mencium seorang wanita yang bukan mahramnya, lalu dia menyesal datang kepada Rasulullah. Rasulullah diam sampai turun ayat tadi, innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan itu menghapus kejelekan. Maka diperintahkan untuk berbuat baik. Kemudian orang ini bertanya, wahai Rasul, ini hanya untukku atau semua orang, semua umat? Kalau kebaikan itu akan menghapus kejelekannya. Maka Rasul katakan, balin nasi amma. Kan ini untuk semua manusia, semua umat, jika berbuat baik itu akan menghapus kejelekannya. Oleh karena itu dalam Quran juga Allah katakan, sari'u wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum al-ayah, dan cepatlah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk mereka yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, yang berinfak dikala mereka susah atau senang. Wal kadzimin al ghaiz, yang mampu menahan emosinya. Wal afina 'anil nas, mereka yang memaafkan lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta pada yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan kalau mereka berbuat jelek, perbuatan keji, atau mereka zalimi diri mereka sendiri, segera mereka berzikir kepada Allah, mereka istighfar untuk dosanya, dan siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah. Mereka tidak terus-menerus melakukan maksiatnya dalam keadaan mereka tahu itu haram. Artinya sifat muttaqin mungkin saja terjatuh dalam maksiat, tapi mereka segera insaf, segera tobat, istighfar kepada Allah dan mengikuti dengan kebaikan-kebaikan, berinfak, beramal soleh, bertobat, karena tobat itu sendiri kebaikan. Tobat itu sendiri ibadah dan kebaikan yang dicintai dan sangat dicintai bahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang kedua yang Rasul sampaikan. Kepada Abu Dzar dan Mu'adz, kata Ali, radhiyallahu an, khiyarukum kullu mufattanin tawab, sebaik-baik kalian orang yang sering atau banyak tobat pada Allah. Ali ditanya, qila fa in'ad, kalau dia mengulangi dosa lagi, qala yastaghfirullah wa yatub, cepat dia istighfar dan tobat kepada Allah. Qila fa in'ad, tanya lagi orang ini, kalau kembali lagi lakukan maksiat, qala yastaghfirullah wa yatub, cepat dia istighfar dan tobat kepada Allah. Qala fa in'ad, kalau kembali lagi, kata Ali, cepat dia istighfar dan tobat kepada Allah. Qila hatta mata, orang ini tanya, mau sampai kapan terus begitu? Kata Ali, hatta yakuna syaitan wal mahsur, sampai syaitan itu dia yang kecewa, dia yang kesal, sakit hati, karena dia menginginkan dengan godaannya orang hancur, ya azab dan murka Allah, tapi dengan taubat dan istighfarnya diampuni oleh Allah dan terhapus dosa-dosanya. Selalu dia ikuti kebaikan, setelah dia lakukan kejelekan dan maksiat apapun itu. Maka ini perlu diperhatikan oleh setiap hamba. Karena manusia tidak ada yang luput dari kesalahan dan maksiat. Cuman bedanya, orang-orang yang bertakwa segera mengikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Dan itu segera, tidak mereka biarkan berlarut-larut tanpa tobat dan istighfar, tidak mereka tunda-tunda tobatnya, karena mereka peduli dan mementingkan kesucian dan kebaikan diri mereka. Kata Ibnu Umar, kami, ini para sahabat, mendengar langsung di satu majelis lebih dari 100 kali Rasulullah itu mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku dan beri tobat kepadaku, karena engkau maha penerima tobat, maha rahmat dan berkasih saya. Yang ketiga, Rasulullah wasiatkan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, akhlaki manusia itu dengan akhlak yang baik, gauli orang, bermuamalah dengan orang itu dengan akhlak yang baik. Ketika manusia pasti yang disebut makhluk sosial, pasti berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain, maka hendaklah itu dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang baik, sebagaimana dicontohkan atau diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Hasan Al Basri atau Ibnu Mubarak juga, namanya akhlak baik, berwajah manis, wajah yang senyum, menyenangkan. Berakhlak baik berarti memberi kepada orang, membantu orang, dan juga menahan diri untuk tidak mengganggu, untuk tidak mendolimi atau menyakiti orang lain. Ada juga yang menafsirkan akhlak baik itu ihtimalul adza, sabar atas kekurangan atau gangguan yang orang lakukan pada dirimu. Kamu sabar atas gangguan atau kejelekan mereka pada dirimu. Ini semua akhlak. Seperti kata Imam Ahmad, At-taghadhi itu memejamkan mata. Artinya memejamkan mata, menutup mata seakan kejelekan itu tidak terjadi. Kamu anggap sesuatu yang tidak pernah ada. Kamu tutup mata seakan fulan tidak berbuat apa-apa pada dirimu. Seakan fulan tidak menyakiti atau menzalimi dirimu. Kata Imam Ahmad, At-taghadhi wal khairu kullu. Itu adalah seluruh atau segala kebaikan ada padanya. Dan termasuk akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat terpuji, melalaikan kesalahan orang, menutup mata dalam artian tadi, benar-benar tidak kamu anggap, tidak kamu ingat-ingat bahwa fulan pernah berbuat begini, fulan pernah berbuat begitu, terus kamu simpan dendam dalam dirimu. Akhlak yang mulia tentunya, hal itu memerlukan adanya kesabaran, jiwa yang besar, memerlukan dada yang lapang. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim, seperti Allah katakan. Tidaklah bisa lakukan itu kecuali orang yang punya bagian yang besar, memiliki banyak kebaikan yang Allah berikan padanya. Memerlukan latihan tentunya, dibiasakan. Agar menjadi kebiasaan dan tabiat yang baik pada dirinya. Al-muhim, rincian dan detail akhlak baik tentunya itu banyak di dalam sunnah diajarkan, yang kita dalam berhubungan dengan orang, dalam jual beli, dalam berkeluarga, dalam bertetangga, berteman, butuh akhlak. Memerlukan akhlak karimah. Suami pada istrinya, istri pada suaminya, orang tua pada anak, anak pada orang tua. Murid pada guru, guru pada murid, tetangga, dan yang lain-lainnya semua. Berakhlak dengan tutur kata yang baik, berakhlak dengan sikap dan amalan yang terpuji. Makanya segala yang bertentangan dengan akhlak baik dilarang. Dalam Quran maupun sunnah, wala tusair khaddaka linnas. Seperti yang Allah kisahkan. Jangan kamu palingkan wajahmu dari orang lain, karena itu akhlak jelek. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan dengan congkak dan sombong, karena itu akhlak jelek. Menyalahi tawadhu. Nah, segala yang merusak akhlak-akhlak yang baik, segala yang memicu dan menimbulkan permusuhan, kebencian, dilarang. Oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian kita mengetahui dari hadis yang mulia ini, kalau kita ingin orang baik kepada kita, maka hendaknya kita pun baik kepada orang. Seperti dalam hadis Muslim, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilai. Hendaklah dia berbuat kepada orang lain seperti dia ingin orang lain berbuat pada dirinya. Kita ingin orang hormati kita, ya hendaklah kita menghormati orang. Kita tidak ingin orang mendzalimi kita, maka kita pula jangan mendzalimi orang. Kita ingin orang jujur pada kita, ya kita pun harus jujur pada mereka. Kita tidak ingin mereka menipu kita, kita pun gak boleh menipu mereka. Seperti apa kita berbuat pada orang, ya seperti itu orang akan berbuat pada diri kita. Karena tadi nutudan. Bagaimana kamu berbuat, itu yang akan dibalas padamu. Takwa itu yang selalu diperintahkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Dianjurkan untuk kita pula selalu ikuti kejelekan dengan kebaikan. Terus harus dibiasakan demikian. Kata salah satu dari ulama salaf, dulu aku berjanji pada diriku setiap kali maksiat aku sholat, tetapi masih saja melakukan maksiat ini itu. Maka aku berjanji setiap kali maksiat aku harus bersedekah, mengeluarkan hartanya. Nah, dari situ, dari karena senangnya terhadap harta, sayang, akhirnya terjauhkan dari maksiat. Itulah mereka cerdas dan faham tentang diri mereka. Terselamatkan dari maksiat dan dosa. Orang seperti disebutkan, Al-Halim tabibu nafsihi. Orang bijak itu dokter bagi dirinya sendiri. Layaknya dokter tahu pasiennya, paham ini sakitnya apa, diagnosanya bagaimana, obatnya seperti apa. Nah, mengerti betul. Maka orang yang bijak pun harus begitu pada dirinya. Tahu kenapa dia maksiat, apa penyebab dia maksiat, atau dia hindari. Kalaupun terjadi pada dirinya maksiat, paham bagaimana dia harus berbuat agar bersih kembali dirinya dari akibat maksiat tersebut. Ikuti kejelekan dengan kebaikan. Dan anjuran untuk seorang itu selalu menjaga akhlak karimah, akhlak-akhlak mulia pada dirinya. Nah, mungkin itu secara ringkas hadis ke-18 yang sifatnya mengulang agar tidak terlupakan, walaupun sudah pernah kita kaji pada pertemuan terakhir lalu. Mudah-mudahan itu manfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.